Apa hukum membeli barang-barang yang berlogo atau bermerek seperti candi, kelenteng? Niat kita membelinya, niat kita membeli isinya, misalnya produk makanan, bukan bungkusnya. Kalau kebetulan logonya seperti itu ya, sementara intinya bukan apa kerdusnya, bukan tempatnya, maka insyaallah tidak apa-apa ya. Itu kan nanti juga dibuang. Wallahualam. Di masjid sekarang banyak dipasang jam digital yang berfungsi menjadwal waktu azan dan iqamah. Apakah termasuk bid'ah? Wallahu'alam hukumnya apakah termasuk bid'ah atau tidak. Tapi yang jelas dalam hukum syar'i bahwa iqamah itu adalah hak imam. Dan ini mungkin salah satu daripada akibat tidak mengetahui hukum syar'i. Sering terjadi masalah ya dalam suatu jamaah. Imam dan jamaah yang ada sudah pengin iqamah. Kemudian makmum ya atau jamaah, ada lagi yang sholat sunnah, ada lagi yang sholat sunnah, ada lagi yang sholat sunnah. Ditunggu terus enggak selesai-selesai, ada lagi. Gimana caranya ini? Nah, muncul banyak cara akhirnya. Ada yang pasang lampu merah, lampu hijau, kalau sudah merah jangan sholat sunnah. Ya. Ada yang pasang semacam ini supaya ketika itu sudah dikomati. Nah, ini akibat daripada wallahu alam kurang mengetahui hukum syar'i. Hukum syariat bahwa iqamah adalah haknya imam. Sehingga ketika ada imam memerintahkan iqamah, iqamah. Sekalipun yang sholat sunnah masih banyak. Ketika imam juga meminta jangan dulu, biar tunggu, ya tunggu. Ya. Nah, ini haknya imam. Nah, bagaimana kalau sedang sholat sunnah kok diikomahi? Nah, ada pula hukum syariatnya. Sehingga jangan khawatir kalau diikomahi bagaimana mereka yang sedang sholat. Atau ketika saya sedang sholat bagaimana sholat saya? Mau saya lanjutkan atau saya batalkan, bagaimana ini? Nah, ada syariatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza uqimatis shalah fala shalata illal maktubah." Kalau sudah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada lagi salat kecuali yang wajib. Sudah selesai. Ya, yang sedang salat batalkan, salat sunnah batalkan, semuanya ikut salat wajib. Itu tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau tinggal sedikit, ya. Salat sunnah tinggal sedikit, tasyahud saja misalnya, atau sebagian ulama membatasi dengan setelah rukuk yang terakhir, ya itu boleh dilanjutkan. Sebelum itu sudah batalkan. Ya, jadi sebetulnya tidak ada problem antara kapan iqamah, bagaimana ketika sholat sunnah kok iqamah, sehingga nggak memerlukan hal-hal seperti yang tadi kita sebutkan, ya berbagai cara itu. Apakah sifat suami hikmah dalam mendiamkan istri melakukan perbuatan mungkar dan maksiat? Jika dinasihati akan terjadi suasana suram. Melihat kesalahan istri fatal, salah satunya tidak menutup aurat. Berikan ya. Suami harus berusaha ya dengan cara yang baik untuk terus berusaha. Kalau sampai bab menutup aurat sehingga tidak pakai kerudung sama sekali, ya dia mesti punya usaha dan ada waktunya ya. Ketika sampai waktu tertentu kok si istri tetap tidak mau pakai kerudung, ya sudah, rupanya itu bukan wanita pilihan buat kita. Ya. Kita berpikir bukan hanya dia sebagai istri, tapi bagaimana dia sebagai ibu dari anak-anak kita nanti, pendidik bagi anak-anak kita nanti ya. Sehingga kalau sampai waktu tertentu kita sudah berusaha kok tetap tidak bisa, maka maaf, selamat tinggal mungkin hanya sampai di sini hubungan kita begitu ya. Sudah maghrib ini, mohon maaf pertanyaan yang lain nampaknya tidak bisa dijawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.